Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام محمد بن حسين رحمه الله تعالى فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. Kata Imam Al-Aljuri, maka Maulana Al-Karim, yaitu Allah Jalla Rabbuna, memberitakan kepada kita, memberitahu kita bahwasannya mereka Ahlul Kitab, orang-orang sebelum kita, mereka itu sudah diberikan ilmu oleh Allah untuk mengetahui antara al-haq dan al-batil. Namun sebagian mereka melakukan tindakan bagha, melampaui batas pada yang lainnya. Baik, saling menzalimi, saling menyakiti, dan sebagian mereka hasad dengan sebagian yang lain. Ya, iri, dengki. Ketika melihat yang lain mendapatkan kebaikan, maka hal itulah yang mengeluarkan mereka sampai mereka berpecah belah dan akhirnya mereka pun binasa. Fa in qala qa'ilun, kalau ada yang bertanya, fa ainal mawadhi'u minal Qur'an allati fiha nahana Allahu an nakuna mithrahum, mana tempat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di situ ada larangan Allah Ta'ala agar kita tidak menyerupai mereka? Apa dalilnya dari Al-Quran kalau kita dilarang untuk menyerupai Ahlul Kitab? Hatta nahzara ma hadzarana maulana fil furqah bal nalzamu al-jama'ah, sehingga kita bisa berhati-hati dari apa yang telah diperingatkan oleh maulana dari yang namanya perpecahan. Bahkan kita bisa berpegang teguh dengan yang namanya al-jama'ah. Qila lahu, maka katakan kepada yang bertanya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan fi surati Ali Imran, dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu. Itu syahidnya. Dan jangan kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian ketika dahulu kala kalian bermusuh-musuhan dan Allah melunakkan hati-hati kalian. Ila qawlihi ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kalian berpecah belah, atau jangan kalian menjadi orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada kalian petunjuk. Mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan fi suratil an'am, dalam surat al-an'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Subul. Barakallahu fikum. Maka kalian akan berpecah belah dari jalannya. Demikianlah wasiat untuk kalian agar kalian mau bertakwa kepada Allah Ta'ala. وقال تعالى في سورة حميم عين سين قاف, yaitu surat Asy-Syura, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب atau من ينيب. Allah mengatakan telah disyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang diwasiatkan kepada Nuh dan orang-orang yang kami berikan wahyu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa agar mereka menegakkan agama dan jangan berpecah belah padanya. Sungguh besar bagi kaum musyrikin, sungguh berat bagi kaum musyrikin apa yang kalian seru kepadanya. Dan Allah akan memilih orang-orang yang Allah kehendaki, akan memberikan petunjuk kepadanya orang-orang yang mau kembali kepada Allah. وقال تعالى في سورة الروم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Allah mengatakan seraya kembali kepadanya, bertakwalah kalian kepadanya, tegakkanlah salat. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berbuat syirik. Dari kalangan orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya. Dan mereka berkelompok-kelompok. Dan masing-masing kelompok, masing-masing golongan membanggakan apa yang ada di sisi mereka. Barakallahu. Itu beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dari Al-Quranul Karim terkait dengan larangan bagi kita untuk berpecah belah. Barakallahu fikum. Baik. Qala Al-Imam Al-Ajuri, Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, fahal yakunu minal bayani ashfa min hadza inda man aqala anillahi ta'ala wa tadabbara ma bihi hadzarahu maulana al-karim min al-furqa. Apakah ada penjelasan yang lebih menyembuhkan daripada keterangan-keterangan ini? Tentunya bagi orang yang mau mencerna kalamullah, apa yang ada dari Allah, bagi mereka yang mau mentadaburi apa yang Allah peringatkan, yaitu Maulana Al-Karim, dari yang namanya Al-Furqah. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullah, summa a'lamu rahimanallahu wa iyyakum, inna Allah ta'ala qad a'lamana wa iyyakum fi kitabihi annahu la budda ay yakuna al-ikhtilafu baina khalqihi. Baik. Kemudian hendaknya kalian semua mengetahui, semoga Allah merahmati kita dan kalian, atau kami dan kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberitahu kita, atau memberitahu kami dan kalian, di dalam kitab sucinya bahwasannya sudah pasti akan terjadi perselisihan di kalangan makhluknya. Ya, yang namanya khilaf itu merupakan amrun qadariyun, suatu perkara yang merupakan sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya mesti yang namanya manusia itu akan berbeda. Barakallahu fiikum. Walaupun Allah dengan kekuasaan dan kemampuannya maha mampu untuk membuat manusia itu, barakallahu fikum, satu agamanya, satu keyakinannya, sebagaimana pernah terjadi di awal-awal kehidupan manusia. Kanan nasu ummatan wahidah. Ya, lau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Tapi Allah berkehendak lain. Allah mentakdirkan umat manusia itu berbeda dari sisi keyakinannya. Barakallahu fikum. Liyudilla man yasha wa yahdi man yasha. Agar Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah akan berikan petunjuk orang-orang yang Allah kehendaki. Ja'ala dzalika 'azza wa jalla mau'izatan yatadzakkaru biha al-mu'minun, dan Allah menjadikan hal tersebut sebagai nasihat bagi orang-orang yang beriman. Fayahdharuna al-furqah, sehingga mereka berhati-hati dari yang namanya perpecahan. Wayalzamuna al-jama'ah, dan mereka berpegang teguh dengan al-jama'ah. Wayada'una al-mira'a wal-khusumat fid-din, agar mereka meninggalkan perdebatan dalam urusan agama. Wayattabi'una wala yabtadi'una, agar mereka mengikuti syariat, bukan membuat perkara-perkara yang baru. Barakallahu fikum. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, aina hadza min kitabillahi ta'ala, mana dalilnya dalam masalah ini dari Alkitab, dari Al-Qur'an? Qila lahu, maka katakan kepada dia, qala Allahu ta'ala fi surati Hud, Allah mengatakan dalam surat Hud, wala yazaluna mukhtalifin. Ya, manusia itu akan senantiasa berbeda-beda. Barakallahu fikum. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau syaa rabbuka. Baik. La amana man fil ardi kulluhum jami'an. Iya, dalam ayat yang lain. Kalau Allah berkehendak atau kalau Rabbmu berkehendak, niscaya orang-orang di bumi ini semuanya akan beriman tanpa terkecuali. Baik. Barakallahu fikum. Kalau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan mereka umat yang satu. Namun setelah itu Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Tapi ketetapan Allah menghendaki manusia itu akan selalu berbeda. Barakallahu fikum. Qala Ikrimah mukhtalifina fil huda. Maksudnya mereka akan senantiasa berbeda dalam mengambil petunjuk. Iya. Ada yang mengambil jalan hidupnya mengikuti petunjuknya orang-orang Yahudi. Ada yang mengambil jalan hidupnya mengikuti bimbingan petunjuk orang-orang Nasrani. Ada yang jalan hidupnya mengambil petunjuk dari orang-orang Hindu. Ada juga yang mengambil dari orang-orang Buddha. Barakallahu fikum. Dan agama-agama yang lain. Iya. Mereka berbeda-beda manusia dalam mengambil petunjuk hidup, pegangan. Ada juga barakallahu fikum yang mengambil petunjuk hidupnya, pegangan hidupnya adalah Islam. Barakallahu fikum. Wa qala Al-Hasan Al-Basri. Berkata Al-Hasan Al-Basri, mukhtalifina fir rizqi yusakhiru ba'dhum ba'dha. Maksudnya mereka berbeda-beda rezekinya. Iya, sebagian bisa menguasai sebagian yang lain. Sebagian jadi bos, sebagian jadi majikan, sebagian jadi barakallahu fikum pembantu, sebagian jadi anak buah. Ya, berbeda-beda rezekinya. Qala Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'a wal masyhur as-sahih al-awwal. Ada Syekh Rabi yang masyhur di kalangan ahli tafsir memahami ayat ini adalah pendapat yang pertama. Jadi yang diinginkan dari ayat adalah senantiasa umat manusia itu berbeda keyakinan semenjak pecahnya. Iya. Di masa Nabi Nuh, semenjak saat itu terus manusia dalam sejarah kehidupan mereka selalu berbeda dari sisi keyakinan. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Bahkan bukan hanya dari sisi agama, tapi yang dalam satu agama pun mereka akan berbeda-beda juga. Iya, barakallahu fikum. Yang Islam juga demikian. Rasul mengatakan bahwasannya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani jadi 72 golongan, Islam jadi 73 golongan. Barakallahu fikum. Belum agama-agama yang lain juga sama. Di dalam tubuh mereka atau di dalam agama mereka terjadi yang namanya perpecahan. Barakallahu fikum. Ayat ini adalah jawaban bagi pihak-pihak yang mungkin mempertanyakan, ya, khususnya dari kalangan umat Islam yang bingung, kenapa sih orang Islam itu kok isinya ribut saja, ya, tengkar saja. Barakallahu fikum. Kenapa mereka itu tidak bersatu? Itu ya. Barakallahu fikum. Yang biru, yang hijau, yang merah, barakallahu fikum. Iya, tayyib. Masing-masing barakallahu fikum hanya mengedepankan egonya, ya, menganggap dirinya yang paling benar dan yang lain adalah salah. Barakallahu fikum. Itu ada sebagian kaum muslimin yang mengeluhkan, ya, keadaan umat Islam yang terpecah belah. Barakallahu fikum. Maka sampaikan ayat ini kepada dia. Ya, Pak, itu sudah merupakan sunnatullah. Itu sudah merupakan takdirnya Allah. Ya, memang Allah berkehendak demikian. Senantiasa umat manusia itu berpecah belah sampai hari kiamat nanti. Barakallahu'alaikum. Ya. Sehingga ya kita tidak bisa memaksakan. Barakallahu fikum. Sehingga dengan perkara ini barakallahu fikum, ada perkara yang butuh kita cermati. Baik. Dalam melihat masalah ini ada dua pandangan yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah pandangan qadari, nazaru qadariyun kauniyun. Kalau kita memandang dari sudut pandang ketetapan Allah, takdir Allah, iya, maka barakallahu fikum, kita akan pasrah, gitu ya. Kita barakallahu fikum akan tayyib, tidak bisa ngoyo atau ngotot barakallahu fikum. Karena itu suatu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Iya, enggak bisa. Barakallahu fikum, siapapun orangnya. Tayyib, sehebat apapun dia, sekuat apapun karismanya, perpecahan itu mesti akan selalu ada. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Perselisihan itu mesti akan selalu ada. Artinya itu yang merupakan ya sunnatullah. Barakallahu fikum. Baik. Siapapun yang memimpin umat manusia. Baik, yang memimpin kaum muslimin, yang namanya perpecahan akan senantiasa ada. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita memahami hal ini, maka jiwa kita agak sedikit plong, gitu ya. Ini sudah merupakan ketetapan Allah. Barakallahu fikum. Itu kalau ditinjau dari sisi pandangan kauni qadari. Tapi jangan salah. Iya, jangan salah. Barakallahu fikum. Karena ada juga yang memahami perpecahan ini kan sudah takdir Allah, sudah merupakan sunnatullah. Ya sudah, biarkan bebas manusia untuk memilih. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak perlu adanya dakwah, tidak perlu adanya seruan kepada orang lain. Sama saja kalau kamu menyeru mereka untuk mengikuti satu pendapat, satu pemahaman, satu agama, ya mesti tetap akan pecah. Sudah, biarkan saja, biarkan. Sehingga tidak ada yang namanya apa? Usaha. Tidak ada yang namanya upaya. Barakallahu fikum. Itu salah. Iya. Yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum adalah pandangan qadari kauni. Kalau kita melihat masalah ini dari sisi takdirnya Allah, ya memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya manusia akan terus berbeda, akan terus berselisih paham, keyakinan. Tapi jangan lupa barakallahu fikum, Islam juga melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu nazaru syar'i. Kalau kita melihat dari sudut pandang syar'i, banyak poin yang kita ambil dari takdir Allah yang satu ini. Iya. Baik. Yang pertama barakallahu fikum poinnya adalah sebagaimana disebutkan oleh beliau. Iya, linahdhura 'alal furqa wa nalzamu al-jama'ah. Secara syar'i, walaupun kita tahu manusia itu akan senantiasa berselisih, berbeda, tidak mungkin akan sama, tapi dari situ barakallahu fikum kita mengambil faedah, berarti kita harus berhati-hati dari yang namanya perselisihan, ya, perpecah belahan, dan kita berupaya untuk memegang yang namanya jamaah barakallahu fikum. Gitu ya. Tapi Rasul mengatakan barakallahu fikum umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ya sudah Mas, biarkan saja. Wong sudah jelas takdirnya pecah jadi 73 golongan. Enggak usah salah menyalahkan, itu sudah takdir Allah. Iya. Yang Asy'ari mau menyalahkan Mu'tazili, mau menyalahkan yang Jahmi, atau yang menyalahkan yang Sunni, menyalahkan yang Syi'i, barakallahu fikum. Sudah, itu sudah takdir Allah. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Taib, itu salah. Ikhwan ya, barakallahu fikum. Dalam hal ini ada pandangan syar'i. Ketika kita tahu umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, maka kita jangan lupa melihat sisi syar'inya. Masih ada satu yang menjadi firqatun najiyah, kelompok yang Allah akan selamatkan. Ta'ifatun mansurah, kelompok yang pasti akan Allah tolong. Jadi maksud hadis ini barakallahu fikum selain memberitahu kepada kita bahwasanya perselisihan itu akan senantiasa ada, tetapi ada pesan tersirat di situ, yaitu agar kita berupaya mencari yang satu golongan ini. Iya, agar kita berupaya ikut dalam rombongan yang satu ini. Itu maksudnya. Iya, barakallahu fikum. Ibaratnya barakallahu fikum dalam sebuah terminal. Iya. Di situ kan banyak jurusan. Ada yang ke Malang, ada yang Surabaya, ada yang Pasuruan, ada yang Tegal, ada yang barakallahu fikum Jakarta, macam-macam. Barakallahu fikum. Baik. Dan disebutkan barakallahu fikum dari sekian banyak tujuan tadi barakallahu fikum, semuanya akan membawa pada kebinasaan. Iya. Dari 73 rute perjalanan, 72 akan mengalami kecelakaan. Dan satu rute yang akan selamat. Apakah termasuk makul perkara yang masuk akal? Anda mengatakan, ya silakan biarkan mereka mau milih rute sana, rute sini. Iya, bebas barakallahu fikum. Baik, dalam keadaan Anda mengerti, mengetahui mana rute yang selamat. Iya, mana rute yang akan sampai kepada tujuan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum dalam masalah ini ada pandangan kauni, ada pandangan syar'i. Nah, umat Islam memang akan berpecah belah, tapi jangan lupa kita harus melihat pandangan syar'i. Yaitu kita diperintahkan untuk mencari golongan yang selamat. Kita menjauhi barakallahu fikum yang namanya golongan-golongan yang kembalinya adalah kepada neraka. Barakallahu fikum. Baik. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sisi, ya, sisi qadari, kemudian Allah menyebutkan barakallahu fikum dari sisi syar'inya, illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu, mereka akan Allah berikan petunjuk, bimbingan untuk memilih mana yang benar, mana yang selamat. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan manusia. Artinya akan terjadi perbedaan di kalangan mereka. Ada yang bahagia, ada yang menderita, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Iya. Ada yang barakallahu fikum mukmin. Tayyib, beragam jalan hidup manusia. Memang itu sudah merupakan keinginan dari Allah. Wa tammat kalimatu rabbika, dan memang sudah sempurna kalimat Rabbmu, ketetapannya, takdir Allah sudah tidak bisa diubah. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia seluruhnya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu pun barakallahu fikum, neraka masih banyak ruangan yang kosong. Iya. Padahal barakallahu fikum, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, iya, ahlun nar itu lebih banyak persentasenya. Barakallahu fikum. Ternyata barakallahu fikum, setelah dimasukkan neraka terus mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah. Hal mim mazid, masih ada tambahan, terus, terus, terus, sampai semuanya sudah masuk, masih banyak ruangan kosong di dalam an-nar. Barakallahu fikum. Menunjukkan betapa luas dan besarnya neraka itu. Barakallahu fikum. Baik. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak, dan semuanya kami kisahkan kepada engkau perjalanan hidup para rasul agar kami bisa mengokohkan hatimu. Artinya dengan membaca sirah perjalanan nabi-nabi sebelumnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bisa semakin kuat dan kokoh menghadapi tantangan. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Iya. Dan itu semua datang kepada engkau dari kebenaran ini sebagai nasihat dan pengingat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Baik. Dari apa yang kita baca dari penjelasan Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, ada beberapa faedah penting yang perlu kita ambil. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-hadar minal ikhtilaf wal furqah. Kita harus berhati-hati dari segala perkara yang akan memunculkan perselisihan, perpecahan. Barakallahu fikum. Baik. Al-thani fihi al-hassu ala iltizamil jama'ah. Di dalamnya terdapat anjuran kepada kita untuk berpegang teguh kepada al-jama'ah, persatuan kaum muslimin di atas Alkitab dan As-Sunnah dengan standarisasi pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, anal ikhtilaf fil adyan wal milal wal nihal wal i'tiqadat min amrin qadari, min amrin qadari kauni, bahwasanya perbedaan manusia dalam sisi agama, dari sisi keyakinan, ya, dari sisi golongan, itu merupakan perkara qadari. Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya, fihi al-hikmatul balighah litamhis an-nas min ahli sa'ada wa ahli saqawa. Di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menyaring, iya, memfilter manusia antara yang ahlu sa'adah, orang yang berbahagia, dan orang yang celaka. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dengannya barakallahu fikum, kehidupan manusia akan benar-benar memiliki arti. Iya, benar-benar akan memiliki makna. Di situ manusia akan mengetahui yang namanya perjuangan. Di situ manusia akan mengetahui bagaimana mahalnya sebuah hidayah. Barakallahu fikum. Baik. Bagi mereka yang sudah malang melintang di dunia perfirqahan, ya, sudah pernah ikut aliran ini, sudah pernah ikut golongan ini, sudah pernah ke sana, sudah pernah ke sini, barakallahu fikum. Tayyib, dia akan merasakan, iya, barakallahu fikum, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu berbeda-beda. Tapi kenapa Allah membuat manusia itu tidak bisa satu paham? Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita ambil dari barakallahu fikum, sedikit ya, yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala barakallahu fikum. Dan sebenarnya masih banyak fawaid yang lain, namun itu yang lebih dititik beratkan dari apa yang beliau inginkan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.